Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina amin Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala Alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita bersama di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu pada pagi hari ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua pada hari kiamat. Dan kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh ini, mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang babur raj'ah, bab rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk itu makna bahasanya adalah kembali. Ya. Sementara sesuai dengan syariat atau sesuai makna istilahnya, rujuk itu dikatakan dalam buku ini i'adatu mutallaqatin ghairi ba'inin ila ma kanat 'alaihi bi ghairi 'aqdin. Itu arti rujuk, yaitu mengembalikan wanita yang ditalak, ya, mengembalikan wanita yang ditalak bukan talak ba'in menjadi istri kembali tanpa akad nikah. Itu namanya apa tadi Bapak Ibu? Rujak dalam urjuk. Rujuk nggih. Jadi rujuk itu artinya silakan nggih bisa dicatat mengembalikan istri yang telah diceraikan, telah ditalak dengan selain talak bain untuk menjadi istri kembali tanpa ada akad nikah. Sekarang saya ingin bertanya kepada panjenengan semua, talak bain niku nopo Bapak Ibu? Dalam napa Pak? Betul semerap. Wah, kalau bahasa sejarah ndak remak tak iya. Jadi talak bain, talak itu kan ada tiga Bapak Ibu. Talak satu, talak dua, talak tiga. Nah, talak keempat tidak ada. Talak tiga ini namanya talak bain. Jadi kalau seseorang itu sudah mentalak tiga kali istrinya, maka istri itu selama-lamanya enggak bisa kembali kepada suami kecuali istri harus dinikahi laki-laki lain kemudian disetubuhi. Kalau enggak disetubuhi cuma dinikahi tok, dicerai enggak boleh. Jadi harus si istri ini dinikahi laki-laki lain, disetubuhi, kemudian diceraikan dan itu berjalan tanpa rekayasa. Berjalan tanpa rekayasa. Makanya panjenengan itu hati-hati, ojo gampang-gampang ngomong talak gitu. Itu talak bain. Nah, talak bain ini meskipun tidak tiga kali, ada orang itu yang bilang dalam satu waktu, kamu sekarang tak talak tiga. Nah, itu apakah terjadi atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak terjadi karena itu talak bid'ah. Ada yang mengatakan terjadi, dan ini termasuk pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu an, dibuat terjadi biar orang itu jera sehingga tidak mudah mengatakan tak p dalam mengatakan talak. Makanya kita dulu sudah belajar Bapak Ibu sebelum Ramadan, thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, tiga perkara yang seriusnya serius dan guyonnya juga serius. Makanya dalam tiga perkara ini jangan main-main pian. Masalah talak, masalah rujuk, masalah lamar. Nggih. Jadi itu jangan main-main, Pak. Kon tak lamar ya. Tipe ngomong tok gak wani mbek bojone nikah meneh gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi itu talak bain. Nah, yang boleh rujuk itu adalah talak 1 dan 2. Kalau misalkan istrinya ditalak 1, nggih, sementara dia masih dalam masa iddah, Bapak Ibu, itu boleh rujuk tanpa akad nikah. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, kula gak ngerti masa iddah itu apa ya gitu. Masa iddah wanita yang ditalak berapa tahun? Dalam 3 kali suci, Pak. 3 kali suci, bukan 3 bulan, nggih. Karena haidnya wanita beda-beda. Ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang 15 hari, kan gitu kan? Nah, jadi 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, ini jenengan ingat-ingat. Kalau si wanita masih dalam masa iddah, itu boleh balik lagi tanpa akad nikah yang baru. Tapi kalau masa iddahnya ini sudah habis, boleh balik, boleh, tetapi harus dengan nikah yang baru. Loh, nikah baru itu maksudnya bagaimana? Ya sama seperti nikah pertama dulu, yaitu dengan wali, 2 orang saksi, dan mas rahmat dalam mas kawin. Apa tadi? Dengan wali, 2 orang saksi, dan mas kawin. Loh, kalau sudah habis masa idahnya, kemudian ujuk-ujuk rujuk langsung berkumpul gimana? Ya zina enggak boleh. Masih yang mantani dewi, masih yang gelem yoan gitu kan, enggak boleh, karena ini aturan syariat, Bapak Ibu. Itu untuk talak 1 maupun untuk talak 2 sama. Tapi kalau talak 3, karena talak 3 enggak boleh. Enggak boleh rujuk. Loh, meskipun dalam masa iddah enggak boleh. Rujuknya itu gimana? Rujuknya itu kalau si wanita itu sudah dinikahi laki-laki lain, ini syaratnya, kemudian digauli, kemudian diceraikan kembali, dan itu tanpa rekayasa. Kalau dengan rekayasa itu namanya nikah muhalil sama muhalal lahu, enggak boleh, dosa besar. Yang lelaki yang apa? Yang menikahi berikutnya itu dalam bahasa fikih disebut at-taisul musta'ar, pejantan pinjaman. Loh kok bisa pejantan pinjaman? Memang wedhus apa gitu kan. Nah, kenapa? Karena dia dipinjem tok, piye carane wong wedok iki bisa kembali kepada suami pertama. Nah, ini namanya rekayasa, ndak boleh. Nggih, ini namanya rekayasa. Jadi itu Bapak Ibu nggih maksudnya tentang talak bain. Nggih, tentang talak bain. Jadi materi kita ini nyambung, mulai masalah nikah dulu, melamar, talak. Nah, ini harus dipahami. Nah, sekarang ini masalah rujuk. Kembali saya katakan, apa itu rujuk? Rujuk itu mengembalikan wanita yang sudah ditalak dengan selain talak bain. Nggih? Berarti selain talak bain itu talak berapa? Talak 1 dan 2. Mengembalikan wanita yang sudah ditalak dengan talak bain menjadi istri kembali tanpa adanya akad nikah. Nah, berarti ini kan harus dalam masa iddah. Nah, rujuk ini Bapak Ibu itu syariat Islam, ada dalam Al-Qur'an, ada dalam sunnah, dan para ulama berijma, bersepakat bahwa memang rujuk ini disyariatkan. Misalnya ayatnya itu surat Al-Baqarah 228 tentang rujuk. Allah Ta'ala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka para wanita itu ahaqqu, adalah yang paling berhak, biraddihinna fi dzalik, paling berhak untuk mengembalikan kembali istri-istri itu menjadi istri kembali. Nggih. Jadi para suami itu adalah orang yang paling berhak untuk mengembalikan wanita-wanita yang sudah ditalak tadi untuk menjadi istrinya kembali. Jadi itu paling berhak, bukan laki-laki lain. Nggih. Itu surat Al-Baqarah 228. Juga perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, murhu, perintahkan dia, anaknya Umar, fal yurajiha, hendaknya dia merujuk istrinya. Merujuk, Pak, bukan merujuk ke rumah sakit, enggak, beda nggih. Nah, Ibnu Munzir rahimahullah, seorang ulama, tentang ijma masalah rujuk ini, beliau mengatakan, ajma'a ahlul ilmi, para ulama sepakat, ala annal hurra, bahwa laki-laki merdeka, idza talaqa duna thalath, jika telah mentalak di bawah 3, anna lahur raja'ata fil iddah, bahwa dia itu boleh rujuk ketika dalam masa iddah. Nggih. Jadi saya ulangi lagi, kata Ibnu Munzir, ajma'a ahlul ilmi, para ulama berijma sepakat, ala annal hurra, bahwa laki-laki merdeka, idza talaqa duna thalath, kalau mentalak di bawah 3, anna lahur raja'ata, bahwa dia itu boleh rujuk, fil iddati, ketika masa iddah. Jadi yang namanya rujuk ini, yang tanpa akad nikah baru ini Bapak Ibu, itu satu, hanya terjadi pada talak roj'i. Apa itu talak roj'i? Yaitu talak 1 dan 2. Talak 1 dan 2 karena ada kesempatan rujuk. Nggih. Jadi saya ulangi lagi, rujuk, nggih, rujuk itu terjadi hanya pada talak roj'i, yaitu talak 1 dan 2. Talak ini harus berasal dari pernikahan yang sah. Loh, memang ada tak pernikahan yang tak sah? Banyak. Nah, yang LKMD itu, apa LKMD? Lamar kari bendol disian, ya apa enggak? Nah, pas bendol gitu, Pak, langsung buru-buru digowo nang KUA dinikahno. Masih oleh 10 surat nikah, itu bukan suaminya, ndak sah itu nikah. Loh, kok enggak sah lho, pian kok pian jenengan kok pian bilang ndak sah lho wong ana surat nikahe. Nah, yang kita jadikan dalil itu surat nikah apa Quran? Nah, kan jelas dalam surat At-Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun, wanita-wanita yang hamil masa idahnya sampai melahirkan ayam. Sampai melahirkan anak. Berarti kalau anaknya belum lahir, Pak, itu nikahnya tidak sah wong masa idah kok. Andaikan tadi malam anaknya lahir, kan masa nifas. Sekarang nikah enggak apa-apa karena sudah habis masa idah. Idahnya itu pernikahan yang tidak sah. Atau pernikahan tanpa wali, ono janda, oh enggak apa-apa. Kan ada pendapat itu, Pak, nek janda itu enggak pakai wali-walian, menikahkan dirinya sendiri enggak sah. Atau ada walinya tapi enggak ada saksinya gitu. Kalau enggak ada mas kawinnya. Nah, kalau enggak ada mas kawinnya ini ya tetap enggak sah sebetulnya, tapi intinya mas kawin itu harus ada dalam pernikahan, cuman pas akad nikah boleh enggak ada. Dikekno besok atau dicicil enggak menjadi masalah selama si wanita ridho. Gitu, Pak. Nggih. Berarti nikah lagi mboten? Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Ibu-ibu yang di belakang udah boleh ngerumpi dhewe lho. Nek mboten paham atau dereng paham tanglet mawon nggih. Aja lho kok ngene tambah gak paham nanti. Nggih? Itu. Jadi saya ulangi lagi, rujuk hanya terjadi pada talak rojii. Satu, itu pun talak yang terjadi dari pernikahan yang sah. Ye, dari pernikahan yang sah. Kemudian yang ketiga, sudah terjadi ketika istri sudah dikumpuli. Nah, kalau kan ada orang itu wis akad nikah belum dikumpuli langsung diceraikan. Nah, kalau gitu rujuk enggak terjadi, Pak, Bu, nggih. Karena ini kan belum dikum apa sudah dikumpuli syaratnya. Nggih. Kemudian istri masih berada dalam masa apa? Masa iddah. Nah, ini tentang rujuk. Hadisnya saya bacakan. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, An Imran bin Husainin radhiyallahu an, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, annahu su'ila, Imran ini ditanya, anir rajuli, tentang laki-laki, yutalliqu, yang mentalak, thumma yuraji, kemudian rujuk, wala yushidu, tapi tidak mempersaksikan. Jadi talaknya enggak ada saksi, rujuk lagi juga enggak ada saksi. Faqala, maka Imran bin Husain berkata, ashid ala tolaqiha. Ashid ala tolaqiha artinya datangkan saksi ya atas talaknya, maksudnya bahwa kamu mentalak istrimu ini loh, datangkan seorang saksi gitu. Wa ala rajaatiha, juga atas rujuknya. Ya, juga atas rujuknya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya mempersaksikan talak, mempersaksikan ketika rujuk, nggih, itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Andaikan enggak ada saksi tetap terjadi. Bukannya ketika enggak ada saksi kena sing ngono berarti enggak terjadi, ndak. Nggih. Makanya hati-hati, jangan sembarangan mengucapkan kata talak. Nggih. Rawahu Abu Dawud hakadha mauqufan. Seperti inilah diriwayatkan Abu Dawud secara mauquf. Mauquf itu langsung dari perkataan Imran bin Husain dan bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, itu kan bukan dari Nabi, dari sahabat, apa bisa dijadikan dalil? Nah, ngaten Bapak Ibu. Para sahabat itu kan dalam perkara-perkara yang berbau gaib, berbau hukum, itu mereka tidak akan memberikan jawaban kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak mungkin ngarang. Makanya meskipun ini mauquf, tapi lahu hukmur raf'i, meskipun mauquf tapi dia dihukumi hadis marfu. Jadi sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat ketika mengemukakan demikian, tidak mungkin mereka mendapatkan itu kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sahih. Wa akhrajahul Baihaqi, sementara diriwayatkan Al Baihaqi bilafdzin dengan lafaz yang berbeda. Anna Imran bin Husainin radhiyallahu anhu, bahwa Imran bin Husain radhiyallahu an suila, ditanya, amman raja'a imra'atahu wa lam yushhid, ditanya tentang laki-laki yang merujuk istrinya tanpa mempersaksikan. Ini loh Bapak Ibu orang Islam itu, dalam setiap geraknya, kesehariannya, ikut takoo gitu loh. Ajak kemudian kon sok pinter akhirnya dilakoni dhewe ngawur endah. Jadi apapun dalam Islam, dalam masalah sholat, masalah zakat, puasa, apapun yang lain itu harus takoo. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlu dzikir, ahli ilmu, kalau kalian enggak ngerti. Ojo fathul jari, jari ini. Jadi semua itu dalam Islam berdasarkan ilmu taqo'o gitu loh. Nah ini sahabat ini kan, ini mungkin bukan sahabat ya tabi'in, dia bertanya kepada sahabat. Loh, kenapa kok enggak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya mungkin Nabi sudah sedo kan, gitu loh. Ya jadi intinya kita itu harus senantiasa bertanya kepada ahli ilmu. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi bahwa Imran bin Husain radhiyallahu anhu ditanya, berarti kan bertanya terus kan para sahabat itu, ditanya tentang laki-laki yang merujuk istrinya tanpa mempersaksikan, gimana itu hukumnya, boleh apa enggak. Nah, kemudian kata Imran, fi ghairi sunnatin, wah ini tidak sesuai sunnah ini. Sesuai sunnah apa? Adalah mempersaksikan. Makanya kata Imran, fal yushhidil an, yowis sekarang hendaknya segera mempersaksikan. Wazadat Tabarani fi riwayatin, sementara dalam riwayat At-Tabarani ada tambahan, wayastaghfirillah, hendaknya dia beristighfar. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Saya ulangi lagi nggih, artinya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya dia ditanya tentang laki-laki yang mentalak kemudian merujuk tapi tidak mempersaksikan. Imran bin Husain menjawab, asyhid ala talaqiha wa ala raj'atiha, persaksikan baik pada talaknya maupun rujuknya. Kemudian dalam riwayat Al Baihaqi bahwa Imran bin Husain radhiyallahu anhu ditanya tentang orang yang merujuk istrinya tetapi tidak mempersaksikan. Faqala, maka Imran bin Husain berkata, fi ghairi sunnah, lo ini tidak melakukan sunnah gitu kan. Fal yushhidil an, ya wis kalau begitu sekarang hendaknya dia mempersaksikan. Dalam riwayat lain juga beristighfar. Hadis berikutnya Bapak Ibu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu, bahwa dia Ibnu Umar, lamma tallaqam ra'atahu, ketika dia menceraikan istrinya, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, murhu, perintahkan Ibnu Umar, perintahkan anakmu, falyuraji'ha, hendaknya dia merujuk istrinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dua hadis ini menjelaskan tentang adanya syariat rujuk. Ya, Jadi dua hadis ini menjadi dasar disyariatkannya laki-laki untuk merujuk istri yang sudah diceraikan selama satu masih berada dalam masa iddah, kedua talaknya adalah talak roji'i. Pelajaran kedua, Bapak Ibu, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya rujuk itu hanya terjadi pada talak roji'i. Adapun talak yang bain, apa itu talak bain? Yaitu talak tiga, maka tidak boleh rujuk. Lalu gimana pengen balik menai gitu ya? Salahmu dewe lah bukan ceraikan pian. Maka nih hati-hati itu sembarangan ngomong gitu. Nah, cara rujuknya kalau talak bain tadi gimana Bapak Ibu? Harus dinikahi laki-laki lain, harus disetubuhi dulu. Disetubuhi dulu, kemudian diceraikan, dan itu berjalan apa adanya tanpa ada rekayasa. Oke? Kalau ada rekayasa, maka itu pernikahan yang tidak sah. Misalnya ada orang bayari orang hehehe, atau sampean aku jaluk tulung yo nikah ono mbok wong iki nangkut biar cek iso balik nang aku meneh, itu tidak boleh itu. Nggih. Gitu Bapak Ibu. Kemudian pada hadis ini Bapak Ibu ini yang perlu diperhatikan. Ini yang perlu diperhatikan, saya bacakan nggih biar enggak dikira karangan dari saya. Innar raj'ata, bahwasanya rujuk, la yuktabaru fiha ridha zaujati, untuk rujuk itu enggak harus ada keridhaan dari istri. Ya. Karena hak rujuk, hak talak itu ada pada siapa? Ada pada suami. Makanya dikatakan di sini bahwa untuk merujuk itu enggak harus ada ridha dari istri. Kenapa? Li adami dzikriha huna. Karena di sini enggak disebutkan sama sekali. Berarti kalau ada orang mensyaratkan, "Noh, nek dia mau rujuk harus dengan ridha dia." Enggak. Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Suami-suami para wanita yang diceraikan itu merekalah yang paling berhak merujuk istri-istrinya. Nggih? Berarti kalau ada istri ya, kemudian enggak mau dirujuk, dosa dia. Karena hak menceraikan, hak merujuk ada pada siapa Bapak Ibu? Ada pada suami. Nah, ini loh masalahnya. Ketika zaman itu banyak orang itu enggak pernah belajar, anggapannya laki-laki mbek perempuan podo bayi. Enggak. Apa bedanya? Lo kan podo mangan sego ya enggak juga. Ya buktinya itu kebanyakan penghuni neraka siapa? Halo, laki-laki? Perempuan, sama enggak sama Bapak Ibu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amuru ahadan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Kalau aku memerintahkan seseorang itu sujud kepada orang lain, "La amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Pasti tak perintahkan wanita itu sujud kepada suami. Nggih? Gitu Bapak Ibu. Kemudian pelajaran berikutnya saya bacakan, innar raj'ata haqqun min huquqiz zauji wahdahu kattalaq. Rujuk itu adalah salah satu hak suami semata, sama seperti talak. Jadi hak merujuk, hak mentalak itu ada di tangan suami. Falaisa lizaujati wala lighairiha sifatun fihi, maka tidak ada bagi istri maupun selain istri satu sifat pun padanya. Jadi ini khusus haknya laki-laki. Pelajaran berikutnya, istihbabul isyhadi ala talaq. Jadi untuk mentalak dan merujuk itu dianjurkan ada saksi Bapak Ibu. Dan para ulama mengatakan bahwa talak meskipun tidak ada saksi, demikian pula rujuk, maka tetap terjadi. Makanya mendatangkan saksi ini sangat diperintahkan tapi tidak wajib, gitu loh. Nggih. Makanya di sini para ulama berbeda pendapat tentang hukum mempersaksikan talak, mempersaksikan rujuk. Kalau tiga ulama selain Imam Syafi'i itu mereka mengatakan ini hukumnya mustahab dan tidak wajib. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i mewajibkan. Nggih. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Ini rujuk alhamdulillah sudah selesai nggih. Ada dua hadis saja. Sekarang kita masuk bab berikutnya yaitu al-ila. Nggih, al-ila. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Sampun jelas kok. Dalam bu, bu sampean dalam mbak. Mergo maskeran ini tak kira perempuan. Oke, dalam. Oh, apa ada doanya rujuk gitu ya? Oke. Kalau doa apa ada doa rujuk? Ya doa rujuk itu mboten wonten setahu saya. Ya ada doa mau jima. Nggih serius Pak niki. Jadi untuk rujuk, untuk talak tidak ada doanya. Nggih. Jadi kalau kita mengkhususkan harus ada doa khusus untuk rujuk, itu berarti tidak ada tuntunannya. Kalau pengen berdoa, kalau mau pengen rujuk, ya istikharah tadi itu. Ya Allah, kulo pingin merujuk istri kulo wau ya Allah. Nek memang dengan merujuk dia itu lebih baik, monggo ya Allah jenengan mudahkan. Tapi kalau memang mau merujuk niku kok enggak ada kebaikan baik dunia maupun akhirat, maka mohon panjenengan memberikan ketetapan untuk tidak merujuk gitu aja gitu. Nah, jadi untuk doa khusus rujuk setahu saya Bapak Ibu wallahu taala alam tidak ada doa khusus gitu loh. Malah kadang-kadang kalau ada doa-doa khusus itu rata-rata perkara yang baru, enggak ada sunahnya. Kayak orang ketika wudu pas kumur-kumur ada doa khusus, pas basuh wajah ada doa khusus, pas basuh tangan ada doa khusus. Sehingga dikit-dikit harus ada doa, nyeterno zakat fitrah, ono doai disalami ke akad nikah ngono. Nyeterno zakat mal harus ada doai mbek salaman. Itu ndak ada tuntunannya, Pak. Ngoten lho, Pak nggih. Insyaallah begitu wallah alam. Monggo Ustaz. Barangkali ada kalimat khusus. Kan kalau orang murid itu mungkin malu-malu sudah mencetak mau kembali kalau seperti agak apa seperti mentelak itu kan memang ada kalimat-kalimat khusus aku menceraimu. Kalau rujuk ini apa harus ada kalimat khusus aku kembali atau seperti apa? Nggih. Jadi ada pertanyaan untuk talak itu kan ada lafadznya resmi dan tidak resmi. Apakah juga demikian pada rujuk gitu? Talak itu ada kata resminya. Jadi kalau memang ucapannya aku telah mentalakmu, baik dengan niat maupun tidak ada niat terjadi. Tapi kalau kata-kata kiasan, wis kan mulai ana ibumu kono. Kalau niatnya talak terjadi. Tapi kalau niatnya kon jupuk beras soalnya dia gak ada duit. Nah, maka itu bukan talak, Bu. Takut ana bojone sampean ngkon aku mulai maksudnya apa, Mas? Sampean ku lho gak urut ta beras wis entek aku kalau duit iki njaluk mulai kono. Itu ndak apa-apa, itu bukan talak itu, nggih. Nah, jadi tergantung kepada niat. Untuk rujuk Bapak Ibu, hikmahnya wanita yang sudah ditalak rajii satu maupun dua itu kan enggak boleh keluar rumah kan. Maksudnya enggak boleh keluar rumah suami. Loh, nah Ustaz, nang ini kontrakane pun telas itu pundi ya bemane ning ngono. Iya, jadi gini Bapak Ibu. Wanita yang dirujuk itu kan enggak boleh keluar dari rumah suami. Memang hikmahnya bini pas suami merujuk apa mentalak tadi kan kok tiba-tiba ketok istrinya kok malah uwayu ngene ya. kok wangi ini ya. Wis, gak situ tak cerai kan langsung balik baik gitu. Jadi untuk rujuk ini Bapak Ibu enggak pakai lafaz yang kamu tak rujuk ya, aku kok malu-malu ini, enggak pakai begitu. Dengan misalkan ngapunten si istri langsung disetubui, itu adalah makna lain daripada rujuk gitu loh Pak. Makanya hikmahnya kenapa wanita yang masih dalam tahapan talak roji enggak boleh keluar dari rumah, hikmahnya di situ. B, nanti ketika wanita melakukan kesalahan, ditalak, dia langsung introspeksi diri, langsung minta maaf, langsung memperbaiki diri. Atau si suami ketika melihat istrinya, kok istri itu baik, ayu ya gitu. Makanya ibu-ibu, panjenengan di rumah itu yang kinclong, gitu loh. Sing harum, masa harum pas metuai bengesan. Itu apa minyak wangi no Indomaret iku dikulak kabeh ge metu tapi no bojone keret gak tau adus ambu berambang kecut kabeh bojone sing gelem gak ngono ya. Makanya diantara hikmahnya itu nggih, kenapa si istri tidak boleh keluar dari rumah suami ketika masih dalam tahapan talak roji'i, tujuannya tadi itu Bapak Ibu. Jadi untuk rujuk itu saya katakan tidak boleh ada lafaz khusus. Tidak boleh. Tidak harus ada lafaz khusus kamu tak rujuk, enggak. Misalnya dengan langsung kok dicium, kok langsung misalnya diajak berhubungan, itu berarti sama dengan rujuk selama masih dalam masa iddah. Tapi kalau misalkan sampai masa iddah kok suami tidak rujuk-rujuk, nah ini berarti si istri harus segera keluar rumah. Gitu Bapak Ibu. Wallahu ta'ala a'lam. Ngatakan Ustaz, jelas nggih? Nggih, mau rujuk ta? Lagi enggak? Nggih, monggo. Boleh enggak waktu ditalak itu sebelum iddah? Apa waktu? Ditalak. Waktu ditalak. Ya, itu kan mungkin sangat ini ada kasus. Pada saat dicerai kan mesti ada masalah. Iya. Kemudian pada saat dicerai ya, tidak lama kemudian ternyata si istri ini menikah dengan laki-laki lain. Iya. Itu bagaimana? Iya, jadi pertanyaannya ada masalah kemudian diceraikan. Nah, ketika dalam masa iddah ini tiba-tiba istri dinikahi laki-laki lain, itu zina gitu loh. Kenapa? Karena si laki-laki itu enggak boleh menikahi, melamar saja dengan kata-kata yang jelas. Ketika wanita dalam masa iddah itu enggak boleh, apalagi dinikahi. Karena wanita yang masih dalam masa iddah itu kan masih dalam jangkauan, masih dalam naungan suami kan. Jadi suami masih wajib menafkahi. Meskipun lagi ditalak, laki-laki lain enggak boleh cawe-cawe soal iki isek PE si suami itu ketika dalam masa iddah. Sehingga ketika terjadi pernikahan, maka itu zina, enggak sah pernikahannya. Berarti kalau ada terjadi seperti itu, ini berarti memang ada kelompok ketiga yang ngompori. Sehingga terjadi masalah, tujuannya kon minta cerai atau kon gimana biar dicerai, biar kon tak segera tak nikahi kan begitu. Jadi Bapak Ibu, wanita yang dinikahi ketika masih dalam masa iddah, pernikahannya tidak sah, dan kalau terjadi hubungan suami istri itu zina. Yeah. Faham ya? Insya Allah begitu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Halo? Ibu-ibu ada yang bertanya? Oke, sekarang masalah ilak. Ilak itu Bapak Ibu artinya sumpah. Oke, ilak itu artinya apa? Sumpah. Itu makna bahasanya. Sementara makna istilah, secara istilah atau makna secara syar'i, saya bacakan halifu zaujin qadirin 'alal wat'i billahi ta'ala au sifatin min sifatihi 'ala tarki wat'i zaujatihi fi qubuliha muddatan tazidu 'ala arba'at sab'ati ashhur. Jadi ila itu sumpahnya suami, nggih. Sumpahnya suami yang mampu menggauli istri. Berarti kalau suami ini bersumpah tapi dia memang tidak mampu menggauli, ini bukan ilah namanya. Ye? Jadi seorang suami yang dia mau menyetubuhi istrinya, dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Billahi, tallahi. Ya, atau dengan salah satu sifat Allah Ta'ala. Apa sifat Allah Ta'ala? Tangan Allah misalkan, wa yadullah, demi tangan Allah misalkan, atau demi rahmat Allah, demi wajah Allah, gitu kan. Pokoknya dia bersumpah, laki-laki, saya katakan laki-laki yang mampu menyetubuhi istrinya. Lu ada tak laki-laki yang enggak mampu menyetubuhi istrinya? Ada, gitu. Jadi ini sumpahnya laki-laki yang mampu menyetubuhi istrinya dengan nama Allah Ta'ala atau dengan salah satu sifat Allah Ta'ala, bersumpah untuk tidak menyetubuhi istri pada kubul, ya, pada tempat lahirnya anak, dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan. Ya, dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan, ini namanya ila. Saya ulangi lagi. Jadi makna secara syar'i ila itu, Bapak Ibu, adalah sumpahnya suami yang mampu menyetubuhi. Dia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala atau dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya pada kubul, okay, pada kubul dalam masa lebih dari 4 bulan. Nah, kalau lebih dari 4 bulan ini hukumnya haram. Kalau memang 4 bulan tok atau sebelum dari 4 bulan itu boleh. Tapi kalau lebih dari 4 bulan hukumnya haram. Berarti Bapak Ibu di sini ini ini menunjukkan bahwa wanita itu batas mentoknya dia tahan tidak digauli suami itu adalah 4 bulan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab itu kan pemimpin yang senang belusukan, gitu Bapak Ibu, gitu. Gak pernah tidur malam kan. Jadi malam itu belusuk-belusuk, tapi gak pernah masuk got, tapi belusuk-belusuk gitu kan, sampai ketemu janda yang lagi ngerebus apa? Putu ayu nggih. Dalam batu. Sudah tahu ceritanya ngoten. Kemudian ketemu lagi dengan pengantin baru balik. Sementara suaminya itu seorang prajurit yang lagi berada di medan perang. Umar itu mendengar, jadi istrinya itu menyenandungkan syair yang kandungan maknanya itu, kalau tidak takut kepada Allah, kemudian kepada Amirul Mukminin, pasti ranjang ini sudah bergoyang-goyang. Nah, ini sing balik pasti paham lah. Masuk bergoyang-goyang karena gempa bumi lah, tidak mungkin sih. Nah, akhirnya Umar langsung pulang. Bertanya kepada putrinya Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita itu tahan ditinggal suami itu berapa bulan? Maksimal 4 bulan. Nah, makanya ilah juga seperti itu. Jadi kalau lebih dari itu hukumnya haram. Jelas gak Bapak Ibu ya? Jadi ilah ini itu disyariatkan, Pak. Ada dalilnya, baik dalam Alkitab, Quran, sunnah maupun ijma'. Dalil dalam Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah 226. Allah Ta'ala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur." Lilladzina, bagi orang-orang, yu'luna min nisa'ihim, yang bersumpah tidak menggauli istri-istrinya, harus menunggu maksimal 4 bulan. Adapun dalil dari sunnah nanti akan kita pelajari habis ini Bapak Ibu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersumpah 1 bulan tidak menggauli istri-istrinya. Dan dikatakan di sini ila hukumnya haram kalau terjadi kapan? Lebih dari 4 bulan. Nggih. Kalau terjadi lebih dari 4 bulan. Makanya ila itu Bapak Ibu mempunyai 4 syarat. Sampai bisa dikatakan bahwa itu ila yang boleh dilakukan. Ada 4 syarat. Pertama, syarat pertama itu suami bersumpah untuk tidak menggauli pada kubul istrinya. Oke? Harus bersumpah. Kalau tidak ada lafadz sumpah, itu bukan ila namanya. Syarat kedua, harus bersumpahnya itu dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, kalau bersumpah dengan demi bulan, ya malah musyrik, tidak boleh ya. Harus dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersumpah tidak menggauli ini kurang dari 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan maka hukumnya haram. Yang keempat, harus terjadi sumpah ini dari suami yang dia itu mampu menggauli. Ya, dari suami yang dia itu mampu menggauli. Untuk di sini Bapak Ibu pangapunten nggih. Karena memang yang namanya kebutuhan biologis itu jangan dikira istri tidak butuh-butuh. Makanya para laki-laki itu harus senantiasa menjaga stamina. Gitu loh. Dijaga makannya, dijaga olahraganya. Ngapunten orang, ya na'udzubillah, semoga Allah menghindarkan kita semua. Orang kalau sudah punya diabetes, Pak, itu enggak akan tangi selamanya itu. Gitu loh. Makanya jenengnya harus cari alternatif gimana. Enggak harus dioperasi, enggak. Alhamdulillah sekarang itu ada pengobatan-pengobatan yang enggak pakai operasi selama belum parah. Anu wis parah kudu mati kek diobati ya wis kadaluwarsa, nggih. Jadi ketika ada indikasi langsung diperiksakan. Itu ada pengobatan itu PAZ ya, pengobatan akhir zaman. Itu insyaallah stroke apa pokoknya ditelateni insyaallah dengan izin Allah disembuhkan itu. Nggih. Jadi laki-laki harus kuat, Pak, meskipun berumur gitu kan. Berumur itu mungkin 40, 50, 60 dijaga gitu. Dan jenengan laki-laki memuaskan istri termasuk bagian daripada ibadah. Biar istri itu merem kan delok laki-laki lain gitu loh. Sampe juga begitu, Bu. Biar suaminya itu enggak jelalatan sing temenan nang omah itu gitu. Makanya tadi kan nanti pada bab zihar itu hadis berapa itu? Hadis pertama, kedua. Nah, hadis kedua dari bab zihar itu kan ada seorang laki-laki bersumpah enggak akan menggauli istrinya. Tapi zihar itu beda dengan ila. Ya, karena tiba-tiba di rumah itu dia kok melihat paha istrinya itu kok tiba-tiba kinclong gitu. Enggak tahan langsung terjadi hubungan suami istri. Nah, itu kan maknanya bahwa bagaimana agar si istri itu senantiasa membuat suaminya bergairah gitu, ingin terus gitu. Nggih. Okay? Insyaallah begitu. Wallahu taala a'lam. Jadi untuk yang keempat ini Bapak Ibu harus terjadi dari laki-laki yang mampu menggauli. Kita doakan semua kepada panjenengan yang laki-laki mudah-mudahan staminanya kuat terus. Gimana, apakah harus beli Viagra mboten? Wah, itu nanti ngerusak ginjal malahan. Ada kok senam-senam, Pak, olahraga-olahraga. Jenengan lho tiap hari olahraga lho. Lari setengah jam ngene, masyaallah, satu bulan langsung ngalang-ngalek derai ya. Cuma istiqomah itu yang susah, nggih. Cuma istiqomah yang susah. Kok nangis-nangis ngene iki? Berarti ini sudah waktunya pulang, nggih. Halo. Nggih. Hadis pertama Bapak Ibu dalam masalah ila. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harrama. Ala itu bersumpah. Bersumpah apa? Untuk tidak menggauli istri-istrinya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya, wa harrama, dan beliau mengharamkan istri-istrinya untuk digauli. Faja'alal halala haraman, maka beliau menjadikan yang halal itu haram. Waja'ala lil yamini kafaratan, dan beliau menjadikan untuk sumpahnya itu kafarat. Apa kafarat? Tebusan. Bayar kafarat. Jadi kalau panjenengan bersumpah atau bernazar, demi Allah aku tidak akan minum teh gitu. Terus kalau di BMI besok minum teh, kan berdosa. Ya wis ndak apa-apa, tapi harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Satu, memerdekakan budak. Lo budak, wong omahe gurung duwe kok memerdekakan budak, budak e sapa ya kan gitu ya. Kalau enggak mampu maka memberi makan 10 orang miskin. Masing-masing orang miskin itu setengah sok. Berapa setengah sok Bapak Ibu? Halo? Dalam setengah sok berapa? Panjenengan iki lho, bendino ngaji kok ngerti satu sok sih. Jenengan itu zakat fitrah mbari berapa kilo sih? 10 kilo. Dalam? Betul 6 kilo ta? Ya, jadi zakat fitrah itu antara 2,5 sampai 3. Wis anggapan aja 3 kilo itu satu sok Bapak Ibu. Berarti setengah sok itu 1 kilo setengah. Nggih. Itu satu sok. Jadi kalau panjenengan bernazar, misalkan jenengan ngomong aku bernazar, nek aku diparingi waras oleh Allah Ta'ala dari penyakit ini, aku nanti akan nyembelih kambing tak bagi-bagi nang tonggo gitu kan. Tibae sembuh. Sembuh itu kok duwe gak ono, ono pitik ras. Nah, gimana? Ya kan namanya janji sama Allah Ta'ala kan. Makanya kan para ulama mengatakan nazar itu makruh. Bahkan ada yang mengatakan nazar itu haram. Karena kadang-kadang orang itu wis gaya-gaya bernazar tiba-tiba gak mampu ngelakoni gitu loh. Perkara sing asalnya dia itu mubah malah jadi wajib. Kalau wajib kan berarti kalau gak dilakukan kan dosa. Nah, maka kalau seperti itu ya wis gak apa-apa bayar kafarat. Satu, memerdekakan budak, kalau enggak punya maka memberi makan 10 orang miskin, masing-masing orang miskin setengah sok, 1 kilo setengah. Kalau enggak mampu maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itulah yang namanya tebusan atau kafarat bagi sumpah, nazar maupun ilah sama nggih. Jadi kata Ummul Mukminin Aisyah, ini berkaitan dengan surat At-Tahrim itu loh Pak. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabi, hei nabi, lima tuharrim, mengapa pian mengharamkan ma ahallallahu lak, istri yang dihalalkan Allah bagimu, tabtaghi mardata azwajik, hanya karena pengen mencari ridho istri-istrimu. Jadi kan gampangannya karena nabi itu mau mengharamkan Maria al-Qibtiyah untuk mencari ridhonya Hafsah gitu loh Bapak Ibu. Nggih. Jadi ini gampangannya ngapunten, nabi itu mau mengharamkan poligami. Diharamkan oleh Allah enggak boleh. Satu. Nah, berkaitan dengan ini nabi kan marah karena istrinya itu dibilang ojo ngomong-ngomong, tiba-tiba kok sak Madinah ngerti kabeh. Rahasia tapi jadi umum. Makanya nabi marah, bersumpah istri-istri ini tidak ada yang digauli selama 1 bulan. Wes nanti dilanjutkan lagi. Nggih, soalnya mau tekan telat. Ya nanti insyaallah pertemuan akan datang kita kembali bahas masalah ila. Loh, Ustaz kan sudah dibahas, monggo baleni meneh gayamu. Entar lak bae lali kabeh ngono. Nggih, insyaallah begitu Bapak Ibu nggih, ngapunten. Terima kasih, mohon jangan telat-telat lagi. Nek murid itu enggak oleh telat, guru telat sak jam enggak apa-apa. Anggone Nek murid telat iku sing gak sopan, ya kono ceritane murid telat gurune dhisik iku. Nggih. Insyaallah begitu. Wallahu taala a'lam, matur nuwun, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jemaah, kepada Allah, kepada Allah, semoga Allah menerima dan membalas amal soleh.